Apakah Abu Nawas benar-benar ada pada zaman Khalifah Harun al-Rashid? Ya, atau hanya dongeng? Ya, Abu Nawas ada, ya, bukan sekedar dongeng, tapi ada. Cuma ceritanya, ya, seperti apa? Ini yang perlu dicek kebenaran cerita-ceritanya. Namun kalau Abu Nawasnya itu ya ada, ya, ada. Seperti misalnya siapa? Abdul Qadir al-Jailani. Beliau ada, tapi cerita-cerita yang terkait dengan itu yang sering ada-adakan. Ya.